Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan kembali. Kita tadi telah sampai pada beberapa penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penjelasan secara singkat. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Sekarang kita masuk pada Al-Thaniyan yang kedua, Ahlul Hadith. Nama lain Ahlus Sunnah adalah Ahlul Hadith. Minal asma'illati yusamma biha Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Hadith. Di antara nama-nama yang Ahlus Sunnah dinamai dengan nama itu adalah nama Ahlul Hadith. Wahada yaritu kathiran fi kalami kathirin minal a'immah kasyekh al-Islam bin Taimiyah wa ghairihi min ahli al-ilmi qablahu wa ba'dahu yadhkuruna ahli al-hadith wa ahli sunnati wa ahli sunnati mubayyinina i'tiqadihim wa la yufarriquna bayna al-mustalahain. Di antara nama yang ahli sunnah wal jamaah dinamai dengan nama itu adalah ahli al-hadith. Wa hadha, dan penamaan ahli hadith ini, yaitu kathiran, banyak teriwayatkan fi kalami kathir minal a'immah, dalam berbagai macam atau dalam banyak perkataan para imam, jadi imam kaum muslimin, para ulama, ka Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa ghairihi min ahli ilmi qablahu wa ba'dahu, demikian juga para ulama selain Syekhul Islam dari kalangan para ulama sebelum beliau maupun setelah beliau. Yadhkuruna ahlal hadith, mereka menyebut-nyebut ini ahlus sunnah wal jamaah dengan istilah ahlul hadith. Wa ahlus sunnah mubayyinina i'tiqadahum, dan ahlus sunnah itu menjelaskan tentang i'tiqad-i'tiqad mereka, menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan mereka. Wala yufarriquna bainal mustalahain, dan tidak ada bedanya istilah ahlus sunnah dengan ahlul hadith. Dua-duanya memiliki makna yang sama. Maksudnya adalah orang-orang yang mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Fahadha al-imamu sabuni yaqulu fi aqidatihi. Inilah diantaranya Imam As-Sabuni. Beliau mengatakan dalam kitab akidahnya, inna ashabal hadith, sesungguhnya ahlul hadith itu, al-mutamassikina bil kitab wa sunnah, mereka ini orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Hafizallahu ahyahum wa rahima amwatahum. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah yang masih hidup, dan merahmati ahlu sunnah yang telah wafat. Di mana ahlu sunnah yaitu ahlu hadith yang senantiasa berpegang teguh dengan kitab dan sunnah itu, yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati walil rasuli sallam birisalati wa nubuwati. Ahlu sunnah, ahlu hadith itu mempersaksikan ketauhidannya, ketauhidullah, mempersaksikan ketauhidan Allah SWT, bahwa wajibnya seorang hamba mentauhidkan Allah, dan Allah itu adalah ahad, Allah adalah wahid, Allah adalah ahad, satu-satunya yang wajib untuk diesakan, dan mempersaksikan ar-rasul birisalah wa nubuah, dan bersaksi tentang risalah dan nubuah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mempersaksikan tauhid, yaitu betul-betul mereka ini orang-orang yang mentauhidkan Allah, mempersaksikan tauhidullah, yang kita punya kewajiban mentauhidkan Allah, dan mempersaksikan risalah dan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kita wajib untuk membenarkan risalah beliau, kenabian beliau, dan kelasiman orang-orang yang mereka meyakini tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sabuni menyebutkan dengan istilah yaitu ahlul hadith, inna ashabal hadith. Ini yang menjadi penekanan di situ. Maksudnya ulama-ulama yang mereka menyebutkan istilah ahlus sunnah dengan istilah ahlul hadith. Ila ayyakul, sampai pada perkataan beliau, waqad a'adallahu ahla sunnati minat tahrifi wa taqyifi wa tashbihi wa manna alihim bita'rifi wa tafhimi. Sampai pada perkataan beliau, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melindungi ahlus sunnah dari sikap suka melakukan tahrif, yaitu menyimpang-nyimpangkan agama. Ya beda banget, nanti bisa bedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ngomong ngawur sehingga melenceng kemana-mana, enggak karuan agama ditahrif sampai kemudian hilang hakikat agamanya itu sendiri. Karena tahrif dan rusaknya agama diantaranya dengan tahrif yang mereka lakukan. Seperti Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi, mereka menyimpangkan atau merubah-rubah kitab Allah dari tempat-tempatnya. Ya kasarannya ngacak-acak agama, sehingga ngurak-arik agama, mawut-mawut agama itu dengan perbuatan mereka. Wa taqyifi al-sunnah, dan Allah melindungi al-sunnah dari sikap taqyif, yaitu memvisualisasikan, membagaimanakan tentang sifat Allah Ta'ala. Kita mengimani sifat Allah itu isbatun bila takyif, mengisbatkan tanpa kita menggambarkan bagaimananya. Bagaimananya Allah ada enggak, ikhwan? Bagaimananya sifat Allah ada enggak? Allah istiwa di atas arus, bagaimana istiwanya Allah ada enggak? Allah istiwa di atas arus, bagaimana istiwanya Allah ada enggak? Antum juga ceklong. Bagaimana istiwanya Allah ada enggak? Ada. Kaifiatnya itu ada. Bagaimana itu ada. Tapi kita tidak bisa menggambarkan bagaimananya. Kenapa? Kenapa? Orang bisa menggambarkan bagaimananya itu satu, kalau melihat barangnya. Coba gambarkan bagaimana gajah. Oh, ini. Kenapa? Aku udah lihat. Udah lihat, barangnya udah lihat. Yang kedua, melihat yang serupa. Saya digambarkan, bisa enggak kamu menggambarkan mobil Avanza kayak apa? Dia tahu Xenia, Avanza itu kayak Xenia. Oh bisa, gini. Kok kamu bisa gambarkan? Ya, saya lihat yang persis sama dengan itu. Walaupun saya belum pernah lihat barangnya, tapi saya lihat yang persis sama. Yang ketiga, karena penjelasan atau info yang akurat dari orang terpercaya. Dalam hal ini kita enggak melihat Allah, enggak melihat yang serupa dengan Allah, dan tidak mendapatkan info akurat dari Nabi bagaimananya tentang sifatnya Allah Ta'ala, istiwanya, istiwa diantaranya. Tapi bagaimana istiwanya Allah ada. Turunnya Allah bagaimana itu ada. Tapi itu kita enggak bisa gambarkan. Kenapa? Karena kita enggak, tiga-tiga yang tadi kita enggak ada. Sehingga al-sunnah tidak melakukan takyif dan tidak melakukan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa ya kawan? Kenapa al-sunnah tidak melakukan tasbih, tidak melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk? Kenapa? Ya karena Allah telah menegaskan Allah itu enggak serupa dengan makhluk. Sehingga apapun yang Anda bayangkan tentang Allah itu tidak akan benar. Pasti salah. Karena yang Anda bayangkan itu kalau enggak ngayal ya, banding-bandingkan kayak gitu. Yang pernah dilihat semuanya akan salah. Karena Allah enggak serupa dengan apapun di kalangan para ini makhluk. Wa manna 'alaihim bi ta'rifi wa tafhim, dan Allah telah memberikan kenikmatan kepada al-sunnah yaitu pengetahuan dan pemahaman yang benar, sehingga betul-betul mereka mengilmui, memahami dengan benar, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Wa yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sehingga tadi kalau di atas tadi beliau mengatakan ahlul hadis, berikutnya tadi mengatakan ahlus sunnah, artinya istilah ahlul hadis dengan ahlus sunnah itu sama. Untuk mengungkapkan kelompok yang sama. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhhabus salaf ahlul hadith wa sunnah. Madhab salaf yaitu ahlul hadith wa sunnah. Madhhabus salaf, madhab salaf yaitu madhab ahlil hadith wa sunnah, madhabnya ahlil hadith wa sunnah. Wal jamaah, di sini hanya dipenggal kalimat itu, maksudnya itu ingin menunjukkan Syekhul Islam menyebut ahlu sunnah itu dengan istilah ahlil hadith. Madhabu ahli sunnah, madhabus salaf ahlil hadith wa sunnah wal jamaah, artinya as-salaf ahlil hadith, ahli sunnah wal jamaah, itu istilah yang sama untuk satu kelompok yang sama. Fal muradu bi ahlil hadith fi kutubi aqaidis salaf hum ahlus sunnah. Yang maka yang dimaksudkan dalam dengan istilah ahlul hadith dalam kitab-kitabnya, dalam kitab-kitab akidah salaf para ulama itu adalah ahlus sunnah. Sehingga ahlul hadith bukan pengertiannya itu orang yang mereka pakar dalam masalah hadith, itu masuk di dalamnya. Tapi ahlul hadis itu sama dengan istilah ahlus sunnah, yaitu orang-orang yang mereka memang betul-betul terikat agamanya itu dengan sunnah Nabi, hadis Nabi, sumber Islam yang sahih ini, yang dengan pemahaman para salaful ummah. Ini adalah ungkapan yang sama dengan semua istilah yang menunjukkan hakikat yang sama dari ahlus sunnah wal jamaah. Yaqulu Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadithi al-muqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi wa riwayatihi, bal na'ni bihim kulla man kana ahaqqa bi hifdhih wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa tiba'ih batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul Qur'an. Kami tidak memaksudkan bahwa yang dikatakan ahlul hadis itu hanya terbatas orang-orang yang mereka mendengarkan hadis Nabi, menyimak hadis Nabi, atau menulis hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi. Tapi yang kami maksudkan dengan ahlul hadis adalah kulla man kana ahaqqa bihifdhih wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan. Setiap orang yang mereka ini paling benar, paling berhak untuk menjaga hadis Nabi, mengenal hadis Nabi, memahami hadis Nabi secara zahir dan batin, wattiba'i dan mengikuti hadis Nabi batinan wa zahiran, secara batin dan zahir. Sehingga maksud ahlul hadis adalah dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Yang paling rendah ya orang awam yang mereka itu beragama pengen dengan dalil yang disampaikan, sehingga betul-betul mereka pengen berdasarkan dengan dalil. Paling tinggi ya para ulama yang mereka pakar dalam masalah hadis, yang kita ini enggak, ini sampai kepada ilmu ya seperti itu, termasuk mereka sibuk dengan ilmu riwayat wa dirayah tentang masalah hadis, yang itulah membutuhkan kepakaran tersendiri. Jadi paling minimalnya ahlul hadis itu orang yang mereka perhatian dengan dalil, mencintai dalil, mengamalkan dalil, membela dalil. Itu adalah orang yang mereka dikatakan ahlul, yaitu hadis. Demikian pula ahlul Quran, bukan orang semata-mata orang yang mereka itu pintar Quran, pakar Quran. Tapi maksudnya dari yang paling rendah suka dengan Quran, mencintai Quran, mengamalkan Quran, sampai yang paling pakar tentang Quran, tapi yang perhatian memahami dan mengamalkan kandungan Quran. Itu adalah ahlul Quran. Bukan seorang yang sekedar pintar baca, bacaannya bagus, tetapi akidahnya rusak, pengamalannya rusak. Bukan itu, ini maksudnya itu. Itu yang kedua ahlul hadith. Istilah lain dari ahlus sunnah. Thalithan yang ketiga. Al-Athariyah atau ahlul athar. Al-Athariyah atau ahlul athar. Wahadhal ismu, dan nama ini, yutliquhu kathirun min ahlil ilmi, ungkapan yang banyak disampaikan oleh ahlul ilmi, ahlul athar, sehingga ada orang yang mengasih di belakangnya al-athari, umpamanya se-Ali al-athari, umpamanya maksudnya adalah menisbatkan diri orang-orang yang mereka ingin masuk dalam kelompok ahlul athar, ahlul hadith, ahlus sunnah, berakidah dan bermanhaj seperti itu. Ungkapan ini banyak disampaikan oleh para ulama, ahlul ilmi. Wa yuriduna bihi ahlal sunnati wal hadith. Dan yang dimaksudkan, yang mereka inginkan dengan istilah ahlul athar adalah ahlul sunnah dan ahlul hadith. Qala Ibnu Hatim Ar-Razi. Berkata Ibnu Hatim Ar-Razi, madhabuna wakhtiyaruna, madhab kami dan pilihan kami, pilihan madhab kami adalah ittiba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina wa tamassuk bi madhhabi ahli al-athar mislu Abi Abdullah Ahmad ibni Hanbal. Berkata Imam Ar-Razi, madhab dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in, berpegang teguh dengan madhab ahlul athar. Seperti ahlul athar itu Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menyebutkan ahlul athar untuk nama lain dari ahlus sunnah, ahlul hadith, al-fiqhatun najiyah. Wa qala fi mawdhi'in akhar. Beliau juga mengatakan di tempat yang lainnya, wa min ala wa alamatu ahlil bidah, di antara alamat ahlul bidah, ahlul bid'ah, al-waqi'ah fi ahlil athar, suka mencela ahlul athar, mencaci maki ahlul athar. Wa alamatu zanadiqah, alamat orang-orang zindiq, tasmiyatuhum ahlus sunnah hasyawiyah, menamai ahlus sunnah dengan hasyawiyah, orang yang kaku, letterlek, orang yang bodoh, hanya tekstual. Ini ungkapan-ungkapan sering diungkapkan oleh orang-orang zindiq yang menggelari para ulama ahlul hadith, ulama yang mereka sangat berpegang teguh dengan nas-nas itu, kaum tekstual, kaum bodoh, kaum kaku, kaum yang hanya terpaku dengan teks-teks. Ya semuanya asalnya terpaku dengan teks. Kalau enggak, Indonesia itu UUD itu dibuang aja. Orang kan pedomannya pasal sekian, ayat sekian, teksnya begini. Ya pertama itu yang dipegang itu ya teksnya itu. Kalau enggak pakai teks ya berarti buang aja. Orang zindiq itu sering mencela ahlul hadis, ahlul athar, para ulama dengan istilah itu. Orang-orang tekstual, kolot, bodoh. Wa alamatul qadariyah, alamat orang-orang qadariyah, tasmiyatum ahlal athar mujbarah, menamai ahlul athar, ahlus sunnah itu dengan mujbarah, jabriyah, orang yang menetapkan takdir, semuanya serba takdir, kemudian sampai manusia itu enggak punya kekuatan, enggak punya istita'ah, kemampuan, dan tidak punya irodah. Intinya menamai al-sunnah dengan musbarah, lawannya qadariyah adalah jabriyah. Wa alamatul murji'ah, dan alamatnya murji'ah, tasmiyatuhum ahla sunnah mukhalifatan wa nuqsaniyah, menamai al-sunnah dengan mukhalifah, orang yang menyelisihi mereka dalam masalah iman. Murji'ah itu orang memisahkan antara iman dengan amal, amal dengan iman, sehingga iman itu satu kesatuan yang tidak terpengaruh oleh amal. Wa nuqsaniyah, dan mengatakan nuqsaniyah karena al-sunnah mengajarkan iman itu naik turun, iman itu memang bertambah dan berkurang. Wa alamatu rafidah, dan alamat rafidah adalah tasmiyatuhum ahlus sunnah nasibah, menamai al-sunnah dengan nasibah pembenci ahlul bait. Ini adalah alamat ahlul bidah, dan semua tuduhan itu enggak ada semuanya. Jadi di pada diri ahlus sunnah dituduh dengan tuduhan yaitu hasawiyah, dituduh dengan tuduhan jabriyah, dituduh dengan tuduhan nuqsaniyah, rafidhah, ada tuduhan nasibah. Ini semuanya adalah lontaran-lontaran sesat yang mereka tuduhkan kepada ahlus sunnah. Orang sekarang pun juga mengatakan ahlus sunnah malah dikafir-kafirkan karena dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk, karena menetapkan sifat Allah lalu dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu adalah gentayangan di kalangan kaum muslimin, da'i-da'i yang mereka berkeyakinan seperti itu tentang ahlus sunnah, mengikuti pendahulu mereka sehingga hanya membiu saja. Wa warada dzalik fi kalamin katsirin minal a'immah, dan juga banyak teriwayatkan dalam banyak perkataan para imam seperti mislu Abi Nasr al-Sijsi wa Ibnu Taimiyah wa Safarini wa ghairihim min ahli ilmi dan lain-lain di kalangan para ulama. Wasumu bidzalika nisbatan ilal athar, dan mereka menamai nisbat kepada athar, yaitu rara mereka nisbat kepada riwayat-riwayat dalam agama ini. Wa fil istilah al athar muratifun lil hadis, dan dalam istilah al athar itu muratif sinonim dengan hadis, sehingga alul athar sama dengan alul hadis. Itu orang-orang mereka memiliki perhatian terhadap hadis Nabi sebagai dasar dalam beragama, sehingga tidak ngawur, ngelantur kemana-mana, ngomong dengan akalnya sendiri dan dengan perasaannya. Tidak berdasarkan dalil-dalil yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Wa makna ahlil athar kama yakulu Safarini, makna ahlul athar seperti yang katakan oleh Safarini, ini alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur 'anillahi 'azza wa sya'nu fi kitabi aw fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam aw ma thabata wa sahha 'anil salafi salih min ashabah al-kiram wat tabi'ina lahum al-fikham. Kata As-Safarini, ahlul athar itu adalah orang-orang yang mereka mengambil akidah mereka dari Al-Ma'thur, ini dari riwayat periwayatan anilah dari Allah SWT fi kitabi, dari kitabnya, alias mengambil akidah mereka apa yang teriwayatkan dalam kitab Allah Al-Qur'anul Kirim au fi sunnati nabi atau dalam sunnah Rasulullah au ma thabata wa sahha anis salaf as-salih, atau apa yang telah sabit, yang telah tetap dan telah sah, yang telah sah dari salafus salih, dari kalangan sahabat, tabi'in, yang mereka memiliki ini keagungan, kebesaran dalam masalah ini agama ini, ilmu dan amalnya. Inilah makna daripada ahlul athar, nama lain dari ahlus sunnah, nama lain dari at-ta'if al-mansurah, nama lain dari ini al-jama'ah, ini adalah ahlul athar. Rabian yang keempat, al-firqatun najiyah, nama lain ahlus sunnah al-firqatun najiyah. Ai annajiyatu minan nar, yaitu selamat dari neraka. Haitsu istasna han nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firaq. Dikatakan al-firqan najah, kelompok yang selamat, karena mereka selamat dari neraka, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan mereka dari neraka. Kullu ha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Ini adalah Nabi sebutkan semuanya neraka kecuali satu, sehingga menyebutkan kelompok ini di antara firqa-firqa yang ada, yakni laisat finnar, mereka tidak di neraka, selamat dari neraka, sehingga dikatakan najiyah. Ini hadis yang telah kita sering dengar. Wa inna ummati sataftariku ala thalatin wa sabi'ina firqah kulluha finnar ila wahidah wa yal jama'ah ma'ana ali wa sahabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Dan al-jamaah itu adalah bukan Islam jamaah, bukan mengeklaim ini jamaah kita yang tersebut dalam hadis. Kita ini jamaah yang kayak dalam hadis. Nabi telah memberikan batasan, ma'ana alihi wa ashabi. Jamaah itu adalah apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Sehingga standarnya itu adalah, apakah Anda jamaah atau enggak, ya coba buktikan mana dalilnya, mana hadis nabinya, mana keterangan para sahabatnya, sehingga i'tiqad Anda, ibadah Anda, agama Anda betul-betul di atas jalan yang nabi dan para sahabat seperti itu. Sehingga ini ada pembatasan yang jelas siapa itu hakikat al-sunnah wal-jamaah, sehingga enggak bisa ngeklaim sembarangan, membuat nama sendiri. Islam jamaah, kita ini al-jamaah, kita ini jamaah kayak dalam hadis Nabi. Kalau yang buat nama dibancai sendiri, kemudian diklaim sendiri, ya semua orang bisa. Kalau Syekh Hafidh Hakami, berkata Syekh Al-Hafidh Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, waqad akhbaras sadiqul masduq, telah menghabarkan as-sadiqul masduq, yaitu Rasulullah SAW, annal firqatan najahum mangkana ala misri makana alihi wa washabu. Al firqatan najah itu adalah orang yang mereka di atas apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Sehingga al firqatan najah itu adalah orang yang mereka beragama seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabat, difahami, diamalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Khamisan yang kelima, At-Taifatul Mansurah, Taifatul Mansurah. Nama lain dari Al-Sunnah adalah Taifatul Mansurah. Wa hadhi tasmiyatu ma'khudatun min qawlihi sallallahu fi haditsil bi haditsil Mughirah ibn Syu'bah. Penamaan Taifatul Mansurah ini seperti hadis yang terambil dari perkataan hadis Mughirah bin Syu'bah, di mana Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun. Tidak akan pernah kosong, akan terus menerus ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka itu selalu nampak di atas al-haq, selalu mereka menampakkan al-haq, berpegang teguh dengan al-haq, sampai Allah mendatangkan, yaitu ya tiawum amrullah, sampai Allah mendatangkan amrullahnya. Amrullah itu di akhir zaman Allah akan datangkan angin yang lebih lembut daripada sutra, yang akan menghembus setiap pemilik iman walaupun sebesar biji sawi, sampai semua pemilik iman itu mati semuanya, walaupun iman yang paling kecil, yang paling tipis, yang tinggal adalah syirarun nas, jelek-jelek manusia. Dan atas itulah terjadinya hari kiamat. Maka Nabi katakan pula dalam hadis yang lainnya, sejelek-jelek manusia itu adalah satu orang yang masih hidup ketika kiamat ini terjadi, orang yang menyaksikan hari kiamat. Yang kedua, orang mereka suka membuat patung-patung. Antum jangan punya cita-cita, saya ingin lihat kiamat terjadi kayak apa. Oh, ndelok Merapi meledos saja sudah enggak karuan, mau lihat kiamat jeblok lautan, jeblok gunung segala macamnya, maut semuanya. Adalah sejelek-jelek manusia yang masih yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Mereka adalah kelompok yang ditolong Allah karena mereka memiliki sebab-sebab ditolong oleh Allah, yaitu mereka di atas kebenaran. Sadisan yang keenam, di antara nama lain Ahlussunnah adalah Salafiyah wa Salafiyun. Salafiyah atau Salafiyun, Salafiyun nisbat orang-orang yang orang-orang mereka bermanhaj salaf, Salafiyun. Nisbatul li salaf, nisbat kepada salaf, wa salafu fil lughah, adapun salaf secara bahasa itu artinya adalah jam'u salif, jamak dari salif. Wa salif ala mutaqaddim, orang yang mendahului, orang yang mendahului, semua yang mendahului itu adalah salaf. Wa salaf al jama'atul mutaqaddimun, jamaah yang telah terdahulu. Yang mendahului itu salaf, Abu Jahal, Abu Lahab ya salaf, Iblis ya salaf. Yang mendahului. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akharin. Kami jadikan ini mereka salah ini contoh teladan, contoh pelajaran bagi orang salafan yang terdahulu, wa mathalan lil akharin, dan pelajaran bagi orang yang datang belakangan. Qala al-Baghawi fi tafsiriha, berkata al-Baghawi fi tafsiriha, wassalaf man taqaddama minal aba. Salaf itu adalah orang mendahului dari kalangan aba. Aba itu bapak munggah terus, itu namanya aba. Ya bapak, apa bapak, kakek, terus buyut. Bapak, kakek, buyut, terus apa lagi? Canggah, wareng, udek-udek, enggak tahu sampai apa itu namanya terus-terusnya itu. Pokoknya bapak munggah terus, itu namanya aba. Kakek moyang, kalau sekarang namanya kakek moyang. Nenek moyang, kakek moyang. Faja'alnahum mutaqaddimin, kami jadikan mereka mutaqaddimin, orang-orang yang telah mendahului. Liya ta'adza bihim al-akhirun, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang belakangan. Sehingga menjadi pelajaran bagi orang belakangan, apa ada orang-orang yang terdahulu. Kayak umpamanya termasuk Fir'aun, umpamanya diadab oleh Allah SWT, agar menjadi pelajaran bagi orang belakangan. Kalau kamu tingkahnya kayak Fir'aun, nasibnya kurang lebih seperti itu, nanti akan didapatkannya. Waqala Ibn al-Athir, berkata Alima, yaitu Ibn al-Athir, salaful insan, man taqaddamahu bil maut min abaihi wa dzawi qarabatihi. Salaful insan itu adalah orang yang mendahului, orang yang duluan mati, lebih dulu mati dari kalangan bapak-bapak mereka dan kerabat mereka. Walihada summiya sadrul awal minat tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itulah generasi awal di kalangan para tabi'in dikatakan salafus salih. Hada fi lughah, ini secara yakni bahasa. Amma fil istilah, jadi secara bahasa itu salaf adalah semua yang mendahului kita. Semua yang mendahului telah salaf. Ada pun secara istilah, famal maksud bisalafus salih. Apa itu maksud salafus salih? Wa ma manhajum fil aqidah, apa itu manhajnya dalam masalah akidah? Wa ma abrasu sifati manhajihim, apa sifat-sifat yang menonjol dari manhaj mereka? Hada ma sana'rifuhu insyaallah fi durusi taliyah. Insyaallah ini akan kita bahas pada pelajaran ini berikutnya. Ini al-maqsudu bisalaf. Pelajaran apa itu? Sekarang apa itu salaf? Indra, Ahlus Sunnah dikatakan Ta'ifal Mansurah, kenapa? Apa artinya? Mas Sigit, ya maksudnya ditolong apa itu? Ya, Ta'ifal Mansurah itu ditolong Allah, dimenangkan oleh Allah, karena memiliki sebab-sebab kemenangan, ya pertolongan luas, pertolongan di dunia, pertolongan di akhirat. Mereka ditolong Allah karena memang mereka memiliki sebab-sebab pertolongan. Sebab mereka ditolong karena mereka di atas al-haq, di atas kebenaran. Bisa sehingga mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dengan disebut dengan al-firqatu najiyah. Kenapa? Antum. Kenapa dikatakan selamat? Selamat dari bid'ah dan penyimpangan dan selamat dari neraka. Sehingga mereka dikatakan al-firqatu najiyah. Dikatakan mereka dikatakan dengan alul hadis. Kenapa? Yusuf. Intinya mereka beragama kembali kepada nas-nas hadis Nabi, bukan kepada ra'yu, bukan kepada yakni pemikiran-pemikiran, tapi kepada nas-nas hadis yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat sekarang al-maqsudu bisalaf. Maksudnya itu salaf. Taqaddama fima madha, telah berlalu. At-ta'riful lughawi bimakna salaf, telah dijelaskan, telah berlalu penjelasan tentang makna salaf secara bahasa tadi, barusan tadi. Wa ammal makna al-maqsud bisalaf fil istilah, adapun makna salaf secara istilah, faqad ikhtulifa fi dhalika ala aqwalin iddatin ahammuha. Adapun makna salaf secara istilah, maka para ulama ikhtilaf menjadi beberapa pendapat. Ahammuha, yang paling pentingnya dari pendapat para ulama itu, satu, annahum as-sahabatu faqat. Salaf itu adalah sahabat saja. Yang kedua, annahum as-sahabatu wa tabi'un. Pendapat berikutnya, mereka adalah sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, annahum as-sahabah wa tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Ini sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang keempat, anna salaf mangkana qablal khamsami'ah. Yang keempat, pendapat salaf itu adalah orang yang mereka hidup sebelum 500 tahun. Sebelum tahun 500. Iwayas umu ashabah hadal qawl. Wais umu ashabu hadzal qaul annahu madhhabun yuhaddatu bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la ta'addaha. Penawar orang yang punya pendapat ini berprasangka atau nurut orang yang punya pendapat seperti ini, mereka mengatakan bahwa madhab salaf itu terbatas pada waktu tertentu, zaman tertentu, tidak melampaui zaman itu. Itu pendapat sebagian orang begitu. Orang-orang mereka hidup sebelum 500 tahun. Thumma innal fikral islami tatawwar ba'da dhalik ala yadi rijalih. Kemudian pemikiran Islam itu berkembang sesuai dengan pemikiran para tokoh-tokohnya. Ini adalah pendapat tentang siapa itu salaf. Ada beberapa pendapat di atas. Fahal at-tahdidu zamani kafin li tahdidi mafhumi salaf. Apakah pembatasan secara zaman itu cukup untuk membatasi pemahaman salaf? Idza qulna, kalau kita katakan bi annal muratif bis salaf zamaniyan hum ahlul quruni thalatha al mufaddalah istinasan bil ahadith al waridah fi ta'yinil qurunil mufaddalah, fahal na'tabiru kulla man asha fi hadhil qurun salafan yuqtadabi. Jika kita mengatakan bahwa annal muratib bisalaf, bahwa sinonim dengan salaf itu adalah zamannya, yakni salaf secara zaman itu adalah ahlul qurun ats-tsalatsah, yaitu tiga qurun yang utama al-mufaddalah, berdasarkan hadis riwayat yang Nabi sebutkan tentang ta'yin, yakni khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, ini al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah ini. Fahal na'tabir kullaman asha fi hadhil qurun salafan yuqtada bi, apakah orang yang hidup di tiga qurun ini berarti semuanya bisa dikatakan salaf yang bisa dicontoh? La syakka anna dzalika ghairu sahih, tentu ini tidak benar, tidak ragu lagi ini tidak benar. Abu Jahal, Abu Lahab hidup pada qurun siapa? Qurun para sahabat, qurun manusia terbaik, dan itu juga masuk qurun yang utama. Demikian juga musuh-musuh yakni agama orang-orang zindiq banyak hidup di zaman itu. Sehingga salah bukan pembatasan sekedar yakni semua yang hidup di zaman itu berarti mereka semua orang-orang utama baik, bukan begitu. Maka pembatasan salaf dengan pembatasan zaman seperti ini ya tentu tidak benar. Wa annal ijabah ala hadza tasaul hiya an-nafyu, dan tentu jawaban atas pertanyaan ini adalah enggak. Apakah setiap orang yang hidup di tiga qurun itu berarti adalah salaf yang bisa dicontoh? Ya enggak. Kalau semuanya bisa dicontoh ya berarti antum bisa nyontoh Abu Jahal, Abu Lahab yang juga hidup di zaman tiga qurun itu. Faqad kharajat katsirun minal firaq wa tawaif fi hadhil fatrah az-zamaniyah. Di tiga qurun ini juga itu sudah keluar banyak sekali firqah-firqah. Khawarid muncul di zaman para sahabat. Kemudian muncul lagi Rafidah. Muncul lagi Mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Banyak firqah-firqah yang bermunculan pada zaman tiga qurun tersebut. Falaisa sabqu zamaniyu kafian fi ta'yin salaf, maka secara zaman tok itu enggak cukup untuk mengatakan salaf. Bal buta ayudhafa ila hadza sabqi zamani muwafaqatur ra'yi lil kitab was sunnah, maka harus disandarkan zaman yang utama tadi itu dengan tambahan mencocoki dengan kitab dan sunnah. Faman khalafa ra'yul kitab wa sunnah falaysa bi salafi. Kalau pemikirannya itu enggak mencocoki kitab dan sunnah, maka ya bukan salafi walaupun hidup di tiga zaman yang utama tersebut. Wa in asha baina dhahra'i sahabati tabi'in. Walaupun mereka hidup di zaman para sahabat dan para tabi'in, tapi kalau pikirannya itu enggak mencocoki Quran dan sunnah, maka bukan dikatakan ini salaf. Idan, fawujudu syakhsin ma fi hadha zaman la yakfili lil hukmi alihi bi'annau alamat nabi salaf. Oleh karena itulah, sekedar seseorang itu hidup di zaman qurun yang tiga tadi, itu tidak cukup dihukumi dia itu bermantap di atas mantap salaf. Malam yakun muwafiqan lil kitab wa sunnah fi aqwali wa af'alihi, selama dia tidak mencocoki dengan Quran dan sunnah dalam pendapat-pendapatnya, perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya. Wa muttabi'an la mubtadi'an, dan mereka menjadi orang yang itiba' bukan mubtadi', bukan ahlul bid'ah. Lidhalik fa inna katsiran minal ulama yuqayyid hadzal mustalah inda istimalihi fa yaqul as-salafus salih. Oleh karena itulah kebanyakan para ulama mengikat istilah as-salaf ini dengan penggunaan as-salih, sehingga as-salafus salih bukan sekedar as-salaf, bukan sekedar salaf, tapi as-salafus salih ini orang yang terdahulu yang saleh, yang mereka agamanya, keyakinannya, pendapatnya, amaliyahnya itu mencocoki dengan ini kitab dan sunnah seperti yang telah diamalkan, difahami, diamalkan oleh para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini adalah as-salafus salih. Sehingga orang-orang mereka hidup pada zaman awal Islam dan mereka fikirannya mencocoki dengan kitab dan sunnah. Qala al-imam as-safarini wal muradu bimadhabi salaf makana alaihi sahabatil kiram. Dan yang dimaksudkan dengan madhab salaf adalah apa-apa yang as-sahabatul kiram, sahabat yang para sahabat yang mulia itu mereka berada di atasnya. Wa'ayyanu tabi'in lahum bi'ihsanin, dan juga para tabi'in yang mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Wa'atba'uhum wa'a'immatul din miman syuhida lahu bil imamah, dan juga para pengikut tabi'in dan imam-imam agama yang telah disaksikan tentang keimamahnya, imamahnya artinya ulama yang masyhur, ulama yang dikenal keulamaannya. Urifa idhamu sa'ni fid din, dikenal tentang kemuliaan dalam beragamanya, keagungan dalam beragamanya. Wa talaqqan nasu kalamahum khalfan an salafin, dan manusia mengambil perkataan mereka ini khalfan an salafin, generasi akhir dari salafnya. Duna man rumiya bi bid'atin, bukan orang yang dituduh dengan bid'ah, atau syiro bilakobin ghaira murdin, atau dikenal dengan lakob yang tidak sedap, yang tidak enak, yang tidak pantas. Contohnya adalah dikenal pikirannya khawarij, atau dia berpemikiran rafidah, qadariyah, murjiah, jabriyah, jahmiyah, mu'tazilah, karomiyah, dan yang lain-lainnya. Maka as-salafus salih adalah orang yang terbebas dari segala tuduhan pemikiran tersebut. Orang yang mereka dikenal betul-betul mengikuti Quran dan Sunnah sebagaimana para sahabat fahami, dan mereka dikenal sebagai orang para imam yang diambil ilmunya, yang tidak tertuduh dengan pemikiran-pemikiran bid'ah sesat kayak khawarij, jamiyah, murjiah, mu'tazilah, karomiyah, dan semisalnya. Ini adalah imam-imam salaf, para pendahulu yang saleh. Faqad ikhtarasa hadzal imam, dan telah membatasi tentang hal ini. Faqayyat as-salaful ladzi yuqtada bihi bi ay yakuna mimman suida lahu bil imamah, dan diikat as-salaf itu adalah orang yang mereka menjadi panutan karena dipersaksikan tentang imamah, keimamahannya. Orang itu mencapai derajat imam itu ketika mengumpulkan dua hal yang penting, as-sabru wal ilmu, mengumpulkan sabar dan ilmu, ilmu yang menghasilkan keyakinan. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka ini para imam yang mereka memimpin dengan petunjuk kami. Kenapa mereka menjadi imam? Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu sangat yakin dengan ayat-ayat kami, dan yakin dan yakin itu adalah buah dari kesempurnaan ilmu, sehingga imamah, derajat imamah itu akan diraih dengan dua sifat yang agung, yaitu as-sabru, sabar, dan ilmu. Sabar itu akan mengendalikan syahwat, dan ilmu itu akan menepis syubhat, dan syahwat dan syubhat ini yang akan menghancurkan agama seseorang. Keinginan untuk umpamanya keinginan untuk menikmati barang haram, sudah tahu itu haram tapi sangat berhasrat, bernafsu, itu mengatasinya dengan apa, ikhwan? Sabar. Ini orang sabar ya jebol, ambruk, jebol. Kemudian ilmu itu untuk menolak syubhat sehingga hilang kesamaran. Dengan ilmu kesamaran hilang. Ilmu itu kayak cahaya, tadinya remeng-remeng, sehingga ada cahaya terang benderang, sehingga jingglang, padang jingglang. Maka dengan dua ini orang mencapai derajat imamah. Walam yurma bibid'atin, dan tidak dituduh dengan tuduhan bid'ah, tidak dikenal dengan dituduh bid'ah, bukan tidak dikenal dengan pemikiran khawaridnya, dengan mu'tazilahnya. Falaisa kullu salafin yuqtadabi, tidak setiap salaf itu dicontoh. Tidak setiap salaf itu dicontoh, tidak setiap orang yang dahulu itu dicontoh. Ya termasuk orang mengandalkan kakek moyang itu yang terdahulu. Alasannya kakek moyang, lah kakek moyang kami itu benar enggak? Kakek moyang kami itu lurus atau bengkok, bukan sekedar kakek moyang. Setiap zaman itu ada yang baik, ada yang buruk. Zaman Nabi Nuh, ada kaumnya yang menentang. Ada zaman Ibrahim, ada Namrud. Zaman Musa, ada Fir'aun. Zaman Rasulullah, ada Muhammad, ada Rasulullah, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kakek moyang kamu yang mana? Yang Abu Jahal, Abu Lahab, yang Iblis, yang Namrud, yang Fir'aun, atau yang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Rasulullah, yang mana? Boleh mengikuti kakek moyang. Kalau kakek moyang itu lenceng. Sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf mengatakan, wattaba'tu millata abai, aku mengikuti kakek moyangku, agama kakek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Yang kakek moyangku itu, makana lana an-nusrika billahi min syai, yang kami tidak menyekutukan Allah sama sekali. Kalau kakek moyangnya itu lenceng kayak gitu, boleh kita ikuti. Bukan sekedar kakek moyang. Kakek moyangnya semrawut, amburadul, maut-maut agamanya diikuti bagaimana. Maka kata Allah, apakah mereka kalau sesat dan bodoh juga akan diikuti? Sehingga mengikuti itu ketika mereka lurus di atas, ini kebenaran. Standarnya itu, bukan sekedar asal kakek moyang. Kemudian, wa innama takunul qudwah wal uswah bi ulaika salaf al akhyar min ashabi Rasulullah sallam, dan mereka itu menjadi contoh teladan, mereka itulah para salaf yang terpilih dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, wa aimmatit tabi'in wa tabi'ihim, dan juga imam-imam di kalangan tabi'in dan para pengikut mereka generasi berikutnya tabi'in, alladzina syuhida lahum bil khairiyah, yang dipersaksikan tentang kebaikan mereka, mereka baik agamanya, baik ilmunya, baik amalnya, walladzina urifa tamassukim bisunnah wal imamah fiha, dan mereka dikenal dengan berpegang teguhnya dengan sunnah dan keimaman mereka dalam hal agama, wastina bil bid'ah wa tahdhiri minha, dan dikenal pula dari jauhnya mereka dari bid'ah, dan mereka bahkan memperingatkan dari bid'ah-bid'ah itu, waqad amaranallahu bitiba'i sabili ashabi Rasulullah SAW, yang Allah memerintahkan kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi, waqtifa'i atharihim, dan memerintahkan kita untuk meniti jejak mereka, wasuluki manhajim, dan meniti jalan mereka, manhaj mereka. Seperti Allah katakan, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang mengikuti aku. Qala al-imamu Ibn al-Qayyim, berkata al-imam Ibn al-Qayyim, wa kullun minas sahabah munibun ilallah, semua para sahabat itu orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kita diwajibkan, fayajibu itiba'u sabilihi, kita diwajibkan mengikuti jalan para sahabat, wa qwalihi wa tiqadatihi min akbari sabilihi, pendapat-pendapat mereka, keyakinan-keyakinan mereka adalah sebesar-besar jalan yang harus kita ambil, kita ikuti. Wa qad radhiyallahu anhum, dan Allah telah meridhai mereka, wa amman ittaba'ahum bi ihsanin, dan meridhai orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, orang-orang yang mereka terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah meridhai mereka dan mereka ridha dengan apa yang datang dari Allah Ta'ala. Wa'adda lahum jannatin, dan Allah menyediakan untuk mereka itu surga-surga. Tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Idan, oleh karena itu, falaisa minal ibtida'i fi syai'in ayatasamma ahlu sunnati bisalafiyin. Oleh karena itulah, falaisa minal ibtida' sama sekali bukan bid'ah. Sama sekali bukan bid'ah. Falaisa minal ibtida' fi syai' belas. Bukan bid'ah sama sekali. Ayatasamma ahlu sunnah bisalafiyin, memberikan nama ahlu sunnah dengan salafiyin. Sama sekali enggak, bukan bid'ah sedikit pun. Bal inna mustalah as-salaf, bal inna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan istilah salaf itu yusawi tamaman, sama persis plek dengan mustalah ahli sunnah wal jamaah, dengan istilah ahli sunnah wal jamaah, enggak ada bedanya. Wa yutriku dhalik, atau wayutraku dhalik, dan diketahui kesamaan antara istilah salaf dengan al-sunnah wal-jama'ah itu bita'ammuli istima'i kulli minas mustalahin fi haqi sahabah, yaitu dengan diketahuinya bagaimana, yaitu dengan melakukan penelitian perenungan bahwa kedua istilah ini, salaf dan al-sunnah itu, bertemu di satu haknya para sahabat, karena salaf adalah nisbat kepada para sahabat, Ahlus Sunnah nisbat kepada para sahabat, dua istilah ini enggak berbeda sama sekali. Fahum as-salaf, wahum Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka as-salaf dan mereka juga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama aja. Fakama yasihu lana al-qaul, sebagaimana dibenarkan perkataan kita, sunni nisbah ila ahli sunnah, ini nisbat kepada Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah dinamai dengan sunni, salafiyah dinamai dengan salafi. Yasihu lana al-qaul, maka benar kalau kita mengatakan salafi nisbah ila salaf, nisbah kepada salaf, orang yang ikuti salaf namanya salafi. La farqa idan, dengan demikian enggak ada bedanya sama sekali. Fa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq, sesungguhnya setelah adanya berbagai macam firqah-firqah dan berbagai macam perpecahan-perpecahan, asbaha matlulu salaf muntabikon ala man hafadho ala salamatil aqidah, maka istilah salaf ini sangat tepat bagi orang yang mereka menjaga keselamatan akidah dan manhatnya, tabqan li fahmi sahabah wal qurun mufaddalah, yang sesuai dengan pemahaman sahabat dan kurun yang utama, wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muratifan lil asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnah kama taqaddam, sehingga istilah salaf ini muratif sinonim sama dengan nama-nama yang syar'i, nama-nama lain yang syar'i bagi ahli sunnah wal jamaah, sehingga as-salaf sama dengan alul hadis, sama dengan alul athar, sama dengan taifal ansurah, sama dengan ya ini firqatun najiyah, semuanya nama yang sama. Semuanya nama yang sama dan memiliki hakikat yang sama. Nama untuk hakikat yang satu. Beragam nama untuk hakikat yang satu. Hakikatnya adalah generasi yang mereka mengikuti pemahaman salaf, pemahaman sahabat dan tabi'in, tabi'in dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang para ulama sebutkan tentang nama-nama ini tersebut. Sekarang berikutnya, pembahasan berikutnya, itharu madhabi salaf wabayanu mauqifi min ahlil bidah, menampakkan madhab salaf dan penjelasan tentang mauqif ahlu sunnah terhadap ahlul bidah. Boleh enggak kita ini menampakkan atau terus terang saya adalah salafi? Boleh enggak seperti itu? Akan beliau ini bawakan. Ini pembahasannya. Qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin, tamassaku biha wa addu alaiha binawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis sudah sangat terkenal. Wa qala fi wasfil firqatin najiyah, dan Nabi SAW bersabda tentang pensifatan firqatun najiyah, waqad kilalah, dan dikatakan kepada Nabi, man hiya ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah, ma ana alihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qatnat, barang siapa yang ingin meniti jejak, maka titilah jejaknya orang sudah mati. Ikutilah orang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah mati yang dimaksudkan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa kita mesti mengikuti para sahabat? Kanu khaira hadhil ummah, mereka ini sebaik-baik umat ini. Baik apanya ikhwan kira-kira? Baik bentuknya, atau baik rumahnya, atau baik halamannya, atau baik hartanya. Baik apanya? Ya baik agamanya. Agamanya itu apa? Agama itu apa ikhwan? Ya ilmu dan amal. Sehingga ilmunya paling top dan amalnya paling top. Kalau mau mencontoh itu yang mencontoh yang sempurna dalam perkara agamanya tersebut. Kanu khaira hadil ummah wa abarraha quluban, dan hatinya itu paling baik. Hatinya paling baik imannya, paling baik khusyuknya, paling baik rasa takutnya, paling baik inabahnya, paling baik ini rojaknya, paling baik khaufnya dan seterusnya. Wa a'maquha ilman, ilmunya paling mendalam. Paling dalam. Wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit takallufnya. Membebani diri. Tahu ya tahu, enggak tahu enggak tahu. Sehingga tidak ngumyang atau tidak mutar-mutar. Kalau tahu ya jawab, enggak tahu ya enggak tahu. Sehingga paling sedikit mengada-adakan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Mereka adalah kaum yang Allah telah pilih mereka untuk menemani nabinya. Wa naqludi ini, dan menyebarkan agama dan mengambil agamanya. Kaum yang mereka jadikan muridnya langsung Nabi, mengambil ilmu langsung dari Nabi. Fatasabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim, maka serupailah akhlak mereka, sisi kehidupan mereka. Fahum kanu ala hadil mustaqim, mereka itu di atas petunjuk yang lurus. Nyontoh mereka itu nyontoh generasi yang memang cerminan Islam. Terbaik dalam menampilkan agama Allah, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Wa qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah indana, pokok-pokok sunnah bagi kami itu adalah at-tamassuk bima kana alihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip-prinsip sunnah bagi kami, kata Imam Ahmad, berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat Rasulullah SAW. Berpegang teguh dengan para sahabat Nabi dan mencontoh mereka dan meninggalkan bid'ah. Sehingga untuk melihat seorang itu ahlu sunnah atau tidak, bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat Nabi. Bagaimana cara beragama mereka ini dalam bagaimana mereka itu beragama? Apakah mengikuti jejaknya para sahabat atau mereka ngarang-ngarang sendiri dalam beragama? Wa mazala a'immatus sunnah wa ulama'uha jailan ba'da jailin yad'una ila ittiba'i salafis salih wal iqtida'i bihim. Dan a'immatus sunnah, imam-imam sunnah dan para ulama'nya, mayasal terus-menerus, senantiasa, jailan ba'da jail, generasi demi generasi, yakni terus mereka ini bergulir dari generasi ke generasi, yada'una ila tiba'i salafus salih, mereka menyeru manusia untuk mengikuti salafus salih. Wal iqtida'i bihim, dan mencontoh mereka. Wasuluki tariqihim, dan yaitu meniti jejak atau meniti jalan mereka, napak tilas jalan mereka. Wama bariha ahlu sunnah yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah wa bima sahaan Rasulullah sallam. Dan Ahlussunnah selalu berdalil selalu berdalil dalam hal agama mereka dan akidah mereka, dalilnya apa? Bima jaa fi kitabillah, apa yang terdapat dalam kitabullah, wa bima sahaan Rasulillah, dan apa yang sah sahih dari Rasulullah sallam. Fa illam yajidu fima fihima, kalau mereka tidak mendapatkan apa yang dalam kitab dan sunnah, fa bima sabata anis salafus saleh minas sahabat wa tabi'in, maka para salaf ya para ahlussunnah itu berdalil dengan salafus saleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in, wa atba'i tabi'in, dan para pengikutnya tabi'in, al-ma'ruf anhum al-imamah fi sunnah, yang dikenal dengan imamahnya dalam masalah ini sunnah. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri qawli ta'ala, berkata al-imam Ibnu Katsir dalam firman Allah Ta'ala, tafsir summa stawa alal arsh, kemudian Allah istiwa di atas arsh, falinasi fi hadha maqalat, falinasi fi hadha maqalatun kathiratun jiddan. Manusia, pendapatnya dalam tentang ayat ini itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali pendapatnya itu. Sehingga Allah di mana-mana, Allah enggak di mana-mana, Allah enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri. Allah, pokoknya pendapatnya banyak banget. Laisa hadza maudhu' bastuha, tapi bukan di sini tempatnya kita menguraikan, kata beliau. Wa innama yuslaku fi hadzal maqam, adapun yang ditempuh dalam hal ini adalah madhab salafus saleh, yaitu madhabnya salafus saleh. Ibnu Katsir menjelaskan yang perlu ambil atau yang perlu ambil untuk memahami ayat ini adalah madhabnya salafus saleh, yaitu Malik, Auza'i, Tsauri, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq. Merekalah yang diikuti oleh beliau pemahamannya itu. Pendapat banyak, pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya Asy'ariyah, pendapatnya Jahmiyah, pendapatnya Sufiyah, banyak macam-macam, tapi yang beliau ikuti adalah pendapatnya salaf. Wa qala al-imamu Ibnu Ka'ibni Isy al-Hanafi, berkata Imam bin Ibnu Abil Isy al-Hanafi, Sarihu Tahawi, pensyarah kitab Shahih Tahawi, wa qad ahbabtu an asyrihaha salikan tariqas salafi ibaratihim wa an suju ala min walihim mutatafilan alaihim. Aku suka sani aku mensarohnya itu, aku mensaroh menjelaskannya itu berjalan sebagaimana jalannya para salaf dalam membuat ibarat ungkapan-ungkapan, dan aku ingin sekali wa an suju ala min walihim, aku ingin merangkai dengan metode mereka para salaf, mutatafilan alaihim, meniru mereka. La'alli anzammu fi silkihim, semoga aku bisa berjalan di atas jalan mereka, wa'adkhulu fi adatihim, dan dimasukkan dalam hitungan para salaf. Dimasukkan dalam kelompok ini salaf. Ingin sekali mensaroh kitab itu seperti modelnya para salaf. Yang lugas, gampang, ungkapannya. Ungkapannya itu segala macam, pokoknya metodenya salaf. Dan pengen sekali kalau dimasukkan dalam kelompok mereka. Ini kelompoknya orang-orang yang baik. Wa qala al-imamu al-Dhahabi fi muqaddimah kitabi al-qayyim al-ulu lil-ali al-ghaffar. Dan berkata Imam al-Dhahabi dalam muqaddimah kitabnya yang sangat bagus, yaitu al-ulu lil-ali al-ghaffar, ketinggian bagi Allah yang maha tinggi lagi maha pengampun. Fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf, kalau engkau suka ya Abdullah, maka bersikap bijaklah. Faqib ma'an nususil Qur'an wa sunnah, berhentilah kamu atau cukuplah kamu dengan nas-nas Qur'an dan sunnah. Thummang durma qalahu sahabah wa tabi'un, lalu perhatikan perkataan sahabat dan tabi'in. Wa imatu tafsir fi hadhil ayat, dan perhatikan tafsiran imam-imam ahli tafsir dalam ayat ini. Mahaqauhu min madhahibis salaf, apa yang mereka paparkan dari madhab salaf, fa'imma antan tiqabi ilmin, sehingga kamu bicara dengan ilmu, wa'imma taskut bi ilmin, atau kamu yaitu diam sebagai bentuk sikap bijak. Sehingga kalau ngomong, ngomonglah dengan ilmu sesuai dengan salaf. Kalau enggak bisa, diam. Sehingga tidak menyesatkan manusia. Faqad ihtaja ahlu sunnah ila bayani ithari madhabi salaf as-salih. Ahlu sunnah wal jamaah telah berhujah dalam menjelaskan, menampakkan madhab salaf as-salih. Alladzina la yasukku ahadun fi annahum ahlu sunnah. Yang tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah ahlu sunnah al-ma'rufun biha, yang telah ma'ruf dikenal tentang keahlu sunnahannya. Ihtaju ila ithari dhalika, yaitu mereka berdalil dalam hal menampakkan madhab salaf itu, lama basagot kurunu ahlil bid'ah wal khilaf, ketika sudah bermunculan ahlul bid'ah dan orang yang menyimpang, menyelisih jalan yang benar. Fakharajat tilka tawaif wal firak wa kanu ay ashabu hadhil firak yarawna annahum ala haqqin wa annahum al firqatun najiyah. Maka setelah munculnya bid'ah-bid'ah ini, muncullah kelompok, telah munculnya berbagai macam kelompok-kelompok firqah-firqah dengan segala macam bid'ahnya itu, maka kanu, yaitu mereka para salaf, yaitu kanu ashabu hadhil firaq, mereka ini, orang-orang yang mereka ini memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang itu, yarawna annahum ala haqqin, mereka memandang penyimpangan bid'ahnya itu adalah kebenaran, wa annahum firqatun najiyah, dan mereka menyangka kelompoknya kelompok firqatun najiyah. Yang sufi, yang kuburi, yang aklani, yang macam-macam itu, semua mereka mengklaim dirinya firqatun najiyah, kelompok yang benar di atas petunjuk, sehingga mereka menyangka adalah kelompok yang ini dimaksudkan dalam hadis Nabi. Wa yastadilluna ala aqwalihim wa madhhabihim binususil kitab wa sunnah yungsilunaha ala ara'ihim wa yusarrifunaha amma talat nalita wa dhawahiriha wa yadda'una anna mutabi'una alkitab wa sunnah wa rubbama iltabasa al-amru ala amatin nas fahuna ihtajan nas ila ithari madhabi salaf wa bayanihim. Mereka berdalil dengan mereka berdalil atas pendapat-pendapat mereka dan madhab mereka dengan nas-nas Quran dan sunnah. Mereka memahami nas-nas Quran dan sunnah itu dengan akal-akal mereka, dengan ro'yu-ro'yu mereka, dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Dan mereka itu menyimpangkan dari zahirnya, melakukan tahrif, melakukan penyimpangan-penyimpangan. Wa yad'una annahum muttabi'una lil kitab wa sunnah, dan mereka menyangka, mereka mengeklaim bahwa mereka itu pengikut kitab dan sunnah. Mereka memang membawakan Quran dan hadis, tapi dia tahrif, disimpang-simpangkan, dan mereka merasa menjadi pengikut Quran dan sunnah. Wa rubbama tabasa al-amru al-amatinas, sehingga manusia secara umum pun tersamarkan tentang hakikat kebenaran. Oh, ustadznya juga dalilnya ndredel ya. Ayatnya metu kabeh, hadisnya metu kabeh. Sehingga seakan-akan dia, sehingga manusia menyangka dia adalah orang yang betul-betul menguasai dalil, di atas dalil. Disinilah manusia membutuhkan penampakan madhab salaf dan menjelaskannya. LDII atau Islam Jamaah yang dipelajari apa? Quran Sunnah, Kutubu Sita. Antum digerocok dalil yang belenger. Tapi kenapa kok bisa sesat pemahamannya itu? Karena tidak mengacu pemahamannya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini merupakan titik pokok atau titik tolak semua firqatul dhalalah. Ketika mereka tidak mengembalikan pemahaman Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, ini adalah setar kesatan mereka. Walidah. Karena ahlul ilmi minal a'imma harisina ala ayat ayubayinu anna ma dhakaru. Oleh karena itulah, para ulama itu sangat semangat di dalam menjelaskan apa yang mereka sebutkan itu. Para ulama yang bisa membantah segala kesamaran yang mereka tebarkan. Kalau kita menilai, wah hebat ya, jos dalil metu kabeh. Itu yang menilai kita yang bahlul, yang bodoh, yang tidak berilmu. Sehingga kita karena kena syubhat, keracunan syubhat, kita enggak sadar. Wa maqalu min masailil i'tiqad, para ulama Ahlussunnah ingin menjelaskan sekali apa yang mereka ucapkan dari keyakinan-keyakinan. Huwa qaulun min sab'a min sabqihi min a'immatis salafis saleh, yaitu yang pendapat itu ada yang mendahului mereka dari kalangan salafus saleh wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Liyu'lam anna ma khalafa dhalik laysa huwa min qawlihim. Untuk diketahui, ketika dipaparkan tentang pendapat para salaf, penjelasan tentang ayat dan hadis, maka orang-orang yang mendatangkan ayat dan hadis dengan penjelasan sendiri tadi kelihatan. Ternyata pendapat mereka itu tidak benar alias menyimpang dari pendapatnya para salaf. Sehingga di sini pentingnya untuk menampakkan pemahaman salaf dalam memahami Quran dan Sunnah, agar orang yang mereka asal berpendapat tentang ayat dan hadis itu ketahuan kalau mereka itu sesungguhnya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Sehingga mengambil dalil-dalil itu hanya untuk membenarkan pendapatnya. Di sini para ulama begitu semangat untuk menukilkan perkataan para salaf tentang makna ayat dan hadis Nabi. Walamin hadiyim, dan mereka itu tidak berpetunjuk dengan petunjuk para salaf. Wa annahum min aqwali ahli bid'ah wal khilaf, dan yang mereka ungkapkan itu adalah perkataan ahli bid'ah dan orang yang menyimpang. Disinilah pentingnya menampakkan manhaj salaf sehingga orang akan ketahuan bahwa mereka itu bicara Quran dan Sunnah itu ngawur atau berdasarkan ini periwayatan dari para ini salaful ummah. Inilah ini bedanya ahlus sunnah dengan ini ahlul bid'ah. Kelihatan sama-sama kelihatan mengeluarkan ayat hadis, tapi mereka tidak pernah perhatian dengan akwal para salaf. Adapun ahlus sunnah sangat perhatian dengan ini akwalnya, ini para ini salaf. Yang berikutnya, jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bis salafiyah. Bolehnya menisbatkan diri kepada salaf dan talaqqub, ini bergelar salafiyah. Minal ma'rufi anna da'wata ila tiba'is salaf au da'wati ila salafiyah inama hiya da'watun ilal islam ilal islamil haqqi wa ila sunatil mahdhah. Telah diketahui bahwa dakwah mengajak kepada ittiba salaf, mengikuti salaf itu, atau dakwah kepada salafiyah sesungguhnya adalah dakwah kepada Islam yang hak itu sendiri, dakwah kepada sunnah yang murni, wa da'wah ilal auta ilal islam kama unzila ala nabi sallam, dan ajakan untuk kembali kepada Islam seperti yang diturunkan kepada Nabi sallam, wa talaqahu anhu ashabul kiram, dan para sahabat telah mengambil ilmu dari Nabi sallam. Fala syakka anna hadhi da'wah da'watun haqqun, maka tidak ragu lagi ini adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar. Wal intisab ilaiha haqqun, dan nisbat pada mereka dan nisbat yang benar. Waqad kanal a'immatul islam li a'immatil islam min ahli sunnatil athar al kabir min ahli sunnati al atharul kabir fi da'wati ila sunnah. Dan sungguh a'immatul islam dari kalangan ahli sunnah, imam-imam kaum muslimin di kalangan ahli sunnah, al-atharul kabir, memiliki pengaruh yang sangat besar fi da'wati ila sunnah, dalam mengajak kepada sunnah. Wal-audati ila tariqi salaf wa manhajim, dan pengaruh besar dalam mengajak untuk kembali kepada jalannya salaf dan manhaj mereka. Wal-iqtida'i bihim, dan ajakan untuk meniru mereka. Wa min ha'ula'il a'imah, di antara para imam itu adalah imamu ahli sunnati wal jamaah. Ini Al-Imamu Ahmad ibnu Hanbal, Wal-Imamu Abu Bakrin Muhammad ibnu Ishaq ibnu Husaymah, Wal-Imamu Abu Bakrin Muhammad ibnu Husayn al-Ajurim, Wal-Imam Abu Abdillah ibnu Battah al-Ukbari, Wal-Imamu Abul Qasim Ismail ibnu Muhammad al-Asbahani, Thumma Sayyukul Islam ibnu Taimiyah, Wa Tilmiduhu, dan murid-muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Thumma Sayyukul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Wa Imatul Da'wah Min Ba'di Ibn Al-Qayyim, lalu Sayyukul Muhammad bin Wahab, dan imam-imam dakwah setelahnya, mimma adda ila dhuhuri tijahi salaf, yakni yang mereka ini memiliki andil untuk betul-betul menampakkan, menggiring, atau untuk mereka itu menampakkan yaitu manhaj salaf. Alamurid tarihi yastaqi usus adinihi wa aqidati min kitabillah sunnati Rasulullah SAW. Yang mereka ini betul-betul bagaimana menggiring manusia, mengarahkan kepada manhaj salaf, berjalannya waktu bersama dengan berjalannya waktu, bagaimana mereka itu mengajak untuk yastaqi agar mereka mengambil sumber agama mereka dan akidah mereka dari kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Dan sirahnya para salafus saleh dari kalangan para sahabat Nabi dan tabi'in. Laum min ahlil qurni thalathah. Mereka adalah dari ahlil qurni thalathah, dari qurun yang tiga. Al-mashhud laha bil khairiyah, yang disaksikan kebaikannya. Wa yuqawimu kulla tiyarin bid'iyin yakhrujuan hadil usus. Yang mereka membantah setiap gelombang bid'ah yang keluar dari pokok-pokok agama ini. Para imam-imam ini memiliki andil besar dalam menuntun umat untuk kembali kepada Islam yang murni dan melakukan penentangan terhadap setiap bid'ah yang bermunculan di setiap zaman. Idza urifa dzalik, jika telah diketahui hal ini, fana'utu ilal unwan, kita kembali kepada judul pembahasan yaitu jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bi salafiyah, bolehnya menisbatkan kepada salaf dan bergelar salafiyah. Yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, la'iba 'ala man athhara madhab salaf, tidak tercela orang yang menampakkan diri bermadhab salaf, wantasaba ilahi dan menisbatkan pada madhab salaf, iktazza ilahi dan menyandarkan diri kepada madhab salaf, bal yajibu qabulu dhalika minhu, bahkan wajib menerima manhaj salaf, fa inna madhab salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf itu tidak lain adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga kalau tidak mau bermadhab salaf, namanya menolak kebenaran. Wa qala Sam'ani fil Ansab, berkata Al-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab, As-Salafiyu bi fathu sin, Salafiyu dengan fathah pada sinnya, walam dan pada lamnya, As-Salafi wa fi akhiriha alfa, akhirnya alfa, hadhi nisbah ila salaf, ini merupakan nisbah kepada salaf. Wantihali madzahibihim ala masumiat minhum, dan menempuh perjalanan, menempuh mazhab mereka, ala masumiat minhum, apa yang didengar dari manhaj salaf tersebut. Ini orang-orang yang mereka salaf itu yang mendapatkan mazhab salaf, mengikuti mereka. Qala Ibnu Athir, berkata Al-Imam Ibnu Athir, akba kalami Sam'ani as-sabik, setelah menukil perkataan As-Sam'ani di atas, di akhir kalimatnya beliau mengatakan, wa urifa bi jama'ah, dan mereka itu dikenal dengan jama'ah. Ini jama'ah yang berada di atas manhaj salaf. Kemudian, wa atlaqa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah laqab salafiyah fi ba'di musanafatihi ala ula'i alladhina qalu yaqulu bisalafil fawqiyah. Syaikhul Islam, beliau menyebutkan laqab salafiyah pada sebagian musanafati, pada sebagian karangan-karang beliau, ala ula'ika alladhina qalu biqawli salafil fawqiyah, terhadap orang yang mereka berpendapat dengan perkataan salaf dalam hal yaitu akidah fawqiyah, yaitu Allah di atas. Syaikhul Islam menyebutkan laqab salafiyah. Artinya ini merangkai semuanya, bahwasanya menisbatkan diri dengan salaf itu sesuatu yang bahkan masyru'. Wa qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi, "Falladhi yahtaju ilaihil hafidh ayyakuna taqiyan daqiyan salafiyan." Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan sirahnya seorang Beliau menyebutkan di antaranya, dan orang yang walafalladhi yahtaju ilaihi, dan orang yang mereka itu berdalil atau yang membutuhkan beliau al-hafid, sebab walladhi yahtaju ilaihi, dan yang dibutuhkan olehnya, oleh al-hafid, yang dibutuhkan oleh seorang hafid, seorang itu sebagai seorang hafid, apa yang dibutuhkan itu? Ayyakuna taqiyan daqiyan salafiyan. Hendaknya orang yang dikatakan al-hafid ini sifatnya apa? Satu, taqiyan, takwa. Kedua, daqiyan, cerdas. Di antaranya adalah salafiyan, hendaknya dia bermanhat salaf. Wa qala fi sayri Andaruqutni, ketika Imam Dhabi mengatakan ketika menyebutkan tentang surahnya Imam Daruqutni. Imam Daruqutni diterangkan bagaimana oleh Imam Dhabi, lam yadkhulil ar-rajulu abadan fi ilmil kalam. Orang ini, yaitu Imam Daruqutni, enggak pernah sama sekali masuk dalam ilmu kalam. Walal jidal, dan tidak pernah pula jidal. Wala khadha fi dhalik, dan tidak pernah pula berdebat dalam urusan itu. Bal kana salafiyan, tapi Imam Daruqutni adalah seorang salafi. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, wa fi asrinal hadir, di zaman kita sekarang ini, atlaqa hadhi nisbah wa hadhi laqab ulama'u afadil urifu bitamasuk bisunnah wadabi anha. Di zaman kita sekarang ini, ungkapan-ungkapan ini diungkapkan oleh ulama-ulama yang mulia, yang dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah dan pembelaan mereka terhadap sunnah, seperti Syekh Kasih Abdurrahman Al-Muallimi fi kitab Al-Qa'id ila Tasghil Al-Qa'id, wa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qutwah Abdul Aziz Ibn Abdillah bin Bas fi risalatihi tanbihat ahamatun ala ma kataba Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillahi azza wa jal. Wa qad su'ila Syekh Abdul Aziz hadha su'al. Syekh Abdul Aziz bin Bas ditanya tentang pertanyaan, ma taqulu fi man tasamma bis salafi wal athari hal hiya tazkiyah. Apa pendapat Anda ya Syekh, orang yang mereka menggelari dirinya dengan salafi athari, apakah itu tazkiyah, rekomendasi, atau istilahnya ngelem awaknya diri sudah salafi? Fa'ajaba Syekh, maka Syekh bin Bas menjawab, idza kana shadiqan annahu athariyun aw salafiyun la ba'sa. Kalau itu jujur, benar, bahwa dia adalah athari, salafi, maka enggak apa-apa. Artinya kalau mereka betul-betul bermanhaj salaf, betul-betul mengikuti salaf, maka enggak apa-apa. Misla maka nasalaf yakulun, seperti salaf mengatakan fulan salafi. Fulan salafi artinya fulan pengikut manhaj salaf. Fulan athari. Tazkiyatun labudda minha. Ini tazkiyah yang hak, yang wajib. Artinya untuk menunjukkan kita bukan pengikut ahlul bid'ah. Kita ini pengikut ahlul athar. Tazkiyatun wajibah, ini tazkiyah yang wajib. Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Nasruddin Albani, Syekh Albani ketika dia dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulwi, dalam Muqaddimah Syarah Aqidah Tahawiyah, dalam kitabnya Tawasul, juga menyebutkan hal yang seperti itu. Wa Syekh Al-Alamah Nasruddin Al-Fawzan, seperti dalam kitab Ajwibah Mufidah, ditanya, ma ya salafiyah, apa itu salafiyah? Kata Al-Fawzan, wa hal ya juyu suluku manhajiyah wa tamasuk biyah, apakah wajib berjalan di atas manhaj salaf dan berpegang teguh dengannya? Faqala, kata Syekh Fauzan, jawabannya apa? As-salafiyatu yasairu ala manhajis salaf. Salafiyah itu adalah berjalan di atas manhaj salaf. Minas sahabah wa tabi'in wal qurunil mufadhalah. Yaitu salaf itulah para sahabat, tabi'in, dan qurun yang utama. Fil aqidah wal fahmi was suluk. Dalam masalah akidah, pemahaman, dan akhlak, maka wajib berjalan di atas jalan mereka. Wajibu alal muslim suluku adal manhat, dan wajib setiap muslim berjalan di atas jalan salaf ini. Wa min ha'ula aydhan, di antara mereka juga mengatakan, yaitu Asy-Syaikhul Fadhil Ali Ibn Nasir Afaqihi, Syekh Ali Ibn Nasir Afaqihi, dalam kitabnya Fathul Mubin, Biraddi ala Naqti Abdillah Al-Ghumari, Alkitabil Arba'in. Fahaula al-afadil, beliau mengatakan, mereka orang-orang yang mulia ini, para ulama ini, min ahlil ilmi, dekan ahlul ilmi, wa ghairihim dan yang lain-lainnya, lam yarau ba'san fi itlaqil laqab salafi. Mereka memandang tidak mengapa sama sekali untuk berlaqab salafi. Aw salafiyah, aw salafiyin. Wa annal maksud bidalik, adapun maksudnya adalah, huwa man saro ala manhajis salaf wa tariqatihim. Yaitu orang yang mereka betul-betul berjalan di atas jalan mereka, tariqah mereka, manhaj mereka. Wa qad atta ba'dul kutab al-muhdathin mimman kataba fil madhabi al-islamiyah as-salafiyah atba'an liman sabaqo min al-a'immah. Dan sungguh, sebagian para penulis kontemporer zaman kita, zaman kini, mereka menganggap mimman kataba fil madhahib al-islamiyah, orang yang menulis dalam masalah madhab-madhab islamiyah, bahwa as-salafiyin itu atba'an liman sabaqo min al-a'immah. Salafiyin itu adalah orang-orang yang mengikuti pendahulu mereka di kalangan para imam. Taifatun mumayyasatun urifat biadal ismi. Ini kelompok yang dikenal dengan nama ini, seperti Muhammad Abu Sahra, Mustafa Asyak'ah, Muhammad Ibn Said Al-Buti, wa ghairihim, ma'aduha, taifatan mumayyizatan urifat biadal ismi. Mereka, para penulis kontemporer ini menganggap bahwasanya ini kelompok yang dikenal dengan nama Salafi. Ini sebuah kelompok yang dinamakan dengan nama Salafi. Waqat asyaru ila tatawur at-tarikhi lima sirati hadhi ta'ifah. Dan sungguh mereka telah mengisyaratkan perkembangan sejarah perjalanan kelompok Salafi ini. Wa anna imtidadun lima tersati Ahmad bin Hanbal. Dan menganggap kelompok ini adalah perpanjangan dari madrasahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tajad dadat ala ahdi ibni Taimiyah. Kemudian diperbarui lagi di zaman Ibn Taimiyah. Wal Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu diperbarui lagi dalam di zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Wasa'amu anna salafiyin hum alladhi atlaqu ala anfusihim hadzal laqab. Dan mereka menyangka salafiyin itu adalah orang yang menyebutkan dengan diri mereka dengan laqab ini, laqab salafiyah. Intinya kelompok salafi seperti kelompok ini tertentu yang mereka menamakan dirinya salafi. Wa minhum man ya'udul madhhab salafi marhalatan samanian la madhhabun islami. Di antara mereka juga ada yang mengatakan salaf itu adalah marhalah zamaniyah. Ini periode tertentu, bukan madhab islami, seperti Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Intinya ini mengungkapkan tentang pendapat orang, pandangan orang tentang masalah salafi yang memiliki pandangan yang salah tentang kelompok ini salafi. Wasawa'an soha anna du'atal awta ilal madhabi salaf hum aladina atlaku ala angfusim hadalakob. Ini sama halnya bahwasanya mereka adalah para da'i yang mengajak kepada madhab salaf. Mereka adalah orang-orang yang mereka menamakan dirinya adalah kelompok salaf. Am atlaqahu alaihim ghairahum thumma urifu bi. Atau mereka menamai dirinya guna dikenal dengan nama itu. Fa'innahu lam yu'rob min al-a'immatil mutaqaddimin min al-sunnah. Dan ini adalah istilah yang tidak dikenal di kalangan para imam terdahulu. Enggak ada orang terdahulu seperti ini, enggak ada. Oman tabi'ahum ala man hajim ila asrin al-hadir man angkar alihim dalika wa ala itlaqi hadhal laqab alihim wa qalu ma yuqalu fi jawaz italaqab dalika wal intisab ilaihim anna istilahan la musahatan fil istilah. Intinya bahwasanya pembahasannya di sini beliau ingin membawakan perkataan para ulama, bolehnya kita bernasab kepada madhab salaf, boleh mengatakan kita salafi untuk menunjukkan itu, apalagi dibutuhkan. Ini kebutuhannya itu adalah ketika kita berhadapan dengan ahlul bidah. Wallahu a'lam shawab. Ikhwan, inilah inti perkara yang kita sampaikan. Mudah manfaat. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bila Sabtu Ahad yang akan datang. Jazakumullah khair. Kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.